hadirkan mereka yang tak inginkan kita dan nikmati, karena mungkin hanya malam ini kita bersama. Ini bersama di sini kita akan bersenang. Yo yo, dan rasakan malam yang penuh dengan keindahan. Lalu bersama kini kita akan melayang. Selamat datang teman temanku, maafkan bila lama menunggu. Ini waktu yang tepat untuk bersama. Bersukaria, lepas lepas lepaslah bebanmu, tinggalkan semua yang mengganggu.